الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bagian yang pertama dari wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang lelaki dalam waktu tertentu. Jenis yang pertama telah kita sebutkan tentang tidak diperbolehkannya mengumpulkan antara dua wanita yang bersaudara. Apakah mereka bersaudara kandung atau seayah atau seibu atau saudara sesusuan. Maka tidak diperbolehkan mengumpulkan mereka berdua dalam keadaan keduanya berstatus sebagai istri dari seorang lelaki. Namun apabila dia menikahi salah seorang di antara keduanya, kemudian dia menceraikannya atau meninggal, maka diperbolehkan baginya menikahi saudara perempuannya tersebut. Sebagaimana pula tidak diperbolehkan menggabungkan yang keduanya menjadi istri seseorang antara seorang wanita dengan bibinya atau seorang wanita dengan keponakannya. Kemudian kita masuk ke jenis yang kedua, masih dalam pembahasan tentang wanita-wanita yang diharamkan dinikahi taqidan dalam waktu tertentu, disebabkan karena ada illah, ada sebab, ada arid yang menyebabkan tidak diperbolehkannya seorang menikahinya. Maka tahrimuhu li'aridin, yaitu pengharaman menikahi seorang wanita karena ada satu sebab, ada satu hal yang apabila sebab ini hilang, maka kembali kepada hukum diperbolehkannya dia menikahi wanita tersebut. Yang pertama, yahrumu tazawujul mu'taddati minal ghair. Diharamkan menikahi seorang wanita yang masih dalam masa iddah. Yang masih dalam masa iddah dari seorang lelaki yang menceraikan istrinya misalnya. Ada seorang suami dia mentalak istrinya. Kalau itu talak pertama atau talak yang kedua, masih dalam masa iddah wanita tersebut, maka diharamkan sama sekali karena wanita tersebut masih berstatus sebagai istri dari suami tersebut. Maka tidak diperbolehkan sama sekali menikahinya. Ya, karena disebabkan karena dia masih berstatus sebagai istri. Dan bahkan melamarnya sama sekali tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Adapun jika dia ditolak dengan tolak bain yang menunjukkan terpisahnya tidak ada lagi hubungan suami istri, maka tidak diperbolehkan bagi seorang menikahinya hingga selesai masa iddah. Selama dalam masa iddahnya tidak diperbolehkan, bahkan terang-terangan untuk melamarnya dengan bahasa yang jelas tetap tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan hanyalah sindiran, ta'rid. Adapun bahasa yang jelas yang menunjukkan bahwa dia melamarnya, maka ini haram, apalagi menikahinya. Atau seorang wanita yang ditinggal mati suaminya selama dia dalam masa iddah, maka tidak diperbolehkan bagi seorang menikahi wanita tersebut. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablugha al-kitabu ajalah. Jangan kalian menetapkan akad nikah hingga selesai masa iddahnya. Selesai masa iddah dari wanita tersebut. Apakah dia diceraikan atau ditinggal mati suaminya. Berarti jika masa iddah telah selesai, maka larangan yang menyebabkan tidak diperbolehkannya menikahi wanita tersebut telah hilang, maka kembali kepada hukum diperbolehkan. Diperbolehkan seorang lelaki menikahinya apabila telah selesai masa iddah. Yang kedua, yahrumu tazawwuju man talaqaha thalathan hatta yata'aha zawjun ghairuh binikahin sahihin. Dan diharamkan seorang lelaki menikahi seorang wanita yang telah ditalak sebanyak 3 kali. Maka tidak boleh dia menikahinya. Ya, ini seorang suami punya istri, lalu kemudian istri ini dia talak dengan talak 3. Talak bain, maka hukumnya tidak lagi diperbolehkan bekas istrinya tersebut untuk dinikahi oleh bekas suaminya. Hatta yata'aha zawjun ghairuh, hingga dia dinikahi oleh lelaki yang lain dan terjadi hubungan. Binikahin sahih, dengan pernikahan yang sah, bukan pernikahan yang batil. Dengan pernikahan yang sah, karena dia telah menceraikan dengan talak bain, dan hukum yang ditetapkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan kembali kepada suami pertama tersebut sampai wanita ini menikah dengan lelaki yang lain, terjadi pernikahan dan terjadi hubungan. Apabila terjadi pernikahan lalu cerai tanpa ada hubungan, maka tetap tidak diperbolehkan kembali kepada suaminya yang pertama. Jadi syaratnya dia menikah dengan laki yang lain dan ada hubungan di antara keduanya meskipun 1 kali. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Apabila dia menceraikannya, yakni talak bain, maka tidak halal wanita tersebut kembali kepada suami pertamanya itu hingga dia menikahi suami yang lain. Hingga dia menikahi suami yang lain. Dan yang dimaksud tankiha zaujan ini bukan sekedar akad nikah, namun akad nikah dan terjadi hubungan. Itu syarat apabila memungkinkan dia kembali kepada yang pertama. Dia melakukan akad nikah lalu terjadi hubungan, kemudian pada saat terjadi perceraian dengan suami yang kedua, lalu diperbolehkan wanita tersebut kembali kepada suami pertamanya. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa ada seorang wanita istri dari Rifa'ah, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, kuntu inda Rifa'ah fatallaqani fabatta talaqi fatazawwajtu Abdurrahman bin Zubair wa innama ma'ahu mithla hudbati thawb fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata wanita ini, aku sebelumnya istri dari Rifa'ah, lalu dia menceraikan aku dengan talak bain. Kemudian setelah itu aku pun menikah dengan seorang lelaki yang bernama Abdurrahman ibn Zubair. Lalu dia menerangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman ibn Zubair ini, wa inna ma ma'ahu mithla hudbati thawb, yani tidak punya kemampuan untuk melakukan hubungan. Tidak punya kemampuan untuk melakukan hubungan, itu makna yang disebutkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Lalu kemudian beliau mengatakan, aturidina an tarji'i ila Rifa'ah, maksudnya kamu ingin kembali kepada Rifa'ah. Ya, maksudnya dia telah bercerai disebabkan karena hal ini, yang kedua ini tidak mampu melakukan hubungan, akhirnya berpisah. Maka Nabi SAW memahami apa yang dimaksud oleh wanita ini, kamu ingin kembali kepada Rifa'ah, yakni suami pertamamu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "La. hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqa usailataki. Tidak diperbolehkan sama sekali hingga engkau merasakan madunya dan dia merasakan madumu. Ya, ini yang dimaksud terjadi hubungan. Yang dimaksud terjadi hubungan dan yang difahami dari apa yang disebutkan oleh istri dari Fa'ini, tidak terjadi hubungan. Dia tidak mampu melakukan hubungan. Maka tidak diperbolehkan. Jadi sekedar akad pernikahan, apabila tidak terjadi hubungan kemudian terjadi perceraian, tidak diperbolehkan dia kembali kepada suami pertamanya. Jadi syaratnya terjadi akad pernikahan dengan yang kedua, pernikahan yang sahih, kemudian ada hubungan, terjadi hubungan meskipun satu kali. Nah, apabila terpenuhi berarti diperbolehkan dia kembali kepada suami pertamanya dan menikah dengannya. Yang ketiga, dari wanita yang tidak boleh dinikahi dalam waktu tertentu, yahrumu tazawwujul muhrimati hatta tahilla min ihramiha. Diharamkan seorang lelaki menikahi wanita yang sedang masa ihram, sedang menunaikan ibadah haji atau umrah. Selama dia ihram, tidak diperbolehkan menikahi wanita tersebut hingga dia telah halal dari ihramnya, selesai dari amalan umrah, demikian pula amalan haji selesai sempurna baru diperbolehkan. Jadi yang mencegah, yang melarang untuk dinikahinya karena dia dalam masa sedang melakukan ihram. Di hadis Utsman radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Utsman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrim wa la yunkahu wa la yakhthubu. Hadis riwayat Imam Muslim. Seorang wanita yang seorang lelaki yang sedang berihram tidak boleh menikah. Yani tidak boleh melakukan akad nikah dengan seorang wanita pada masa di ihram. Wala yunkahu, dan tidak boleh pula dia yunkahu. Maksudnya tidak diperbolehkan pula baginya untuk menikahkan wanita atau seorang wanita, tidak diperbolehkan. Apakah dia berstatus sebagai walinya atau dia berstatus sebagai wakil, wakil dari wali, tidak diperbolehkan sama sekali. Wala yakhthubu, dan bahkan melamar pun tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan dia menikah selama di ihram atau menikahkan yang lainnya, menikahkan wanita yang lainnya sebagai wali atau sebagai perwakilan, dan tidak diperbolehkan dia melamar selama pada masa ihram. Berarti apabila dia telah suci, dia telah halal dari ihramnya, maka diperbolehkan dia menikah dengan seorang wanita yang juga tidak dalam keadaan melakukan ihram. Yang keempat, yahrumu tazawujul kafiri bil mar'atil muslimati. Diharamkan seorang lelaki yang kafir menikahi wanita muslimah. Ini secara mutlak tidak diperbolehkan. Meskipun lelaki yang kafir ini dari ahlul kitab, tidak diperbolehkan sama sekali lelaki Nasrani menikah dengan wanita muslimah, lelaki Yahudi menikah dengan wanita muslimah, apalagi selain dari ahlul kitab, tidak diperbolehkan. Apabila terjadi pernikahan seorang lelaki Hindu misalnya menikah dengan seorang wanita muslimah, maka akad pernikahannya batil, tidak sah. Dan hubungan yang terjadi di antara keduanya adalah hubungan gelap, bukan dibangun di atas pernikahan yang sah. Itu adalah pernikahan yang batil. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kalian menikahkan wanita-wanita kalian dengan laki-laki yang musyrik hingga mereka masuk ke dalam Islam. Berarti larangannya disebabkan karena dia kafir. Namun apabila seorang laki masuk ke dalam al-Islam, maka diperbolehkan dia menikah dengan wanita muslimah. Yang kelima, wa yahrumu 'ala ar-rajulil muslimi ay yatazawwajal kafirata illa al-kitabiyyah. Dan diharamkan pula seorang lelaki muslim menikah dengan seorang wanita kafirah. Apabila terjadi, maka pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang batil. Tidak boleh lelaki muslim menikah dengan wanita beragama Hindu. Tidak diperbolehkan seorang muslim menikah dengan wanita beragama Buddha, beragama Konghucu, atau agama-agama yang lain. Tidak diperbolehkan sama sekali. Apabila terjadi, maka akad pernikahannya batil. Illal kitabiyah. Namun terkecuali wanita dari Ahlul Kitab. Jadi kalau wanita yang dari Ahlul Kitab, Yahudiyah atau Nasraniyah, maka asal hukumnya diperbolehkan seorang laki menikahi salah satu dari dua agama tersebut. Wanita dari Nasraniyah atau wanita Yahudiyah diperbolehkan. Dan tidak sebaliknya, sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya. Lelakinya Nasrani, Yahudi tidak boleh menikah dengan wanita muslimah. Namun sebaliknya, lelaki muslim hukum asalnya diperbolehkan menikah dengan wanita Nasraniyah atau Yahudiyah, disebabkan karena mereka yang disebut sebagai Ahlul Kitab. Fayajuzu lahu ayyatazawwaja biha, maka diperbolehkan seorang muslim menikah dengan wanita kitabiyah. Yang dimaksud kitabiyah, Ahlul Kitab, hanya mereka yang beragama Yahudi atau Nasara, meskipun agama mereka telah terjadi perubahan, tidak lagi berjalan di atas ajaran Taurat atau ajaran Injil yang sahih. Telah terjadi perubahan, mereka tidak lagi berjalan di atas apa yang diajarkan oleh Musa AS dan Nabiullah Isa bin Maryam AS. Meskipun demikian, seperti halnya wanita Nasraniyah atau wanita Yahudiyah yang ada sekarang ini, ya, mereka kafirah, mereka musyrikah. Namun dari Ahlul Kitab, hukum asalnya diperbolehkan menikahi mereka. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa la tankihul musyrikati hatta yu'minna." Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrikah hingga mereka beriman, hingga mereka masuk ke dalam al-Islam. Maka ini menunjukkan larangan seorang lelaki muslim menikahi wanita musyrikah, mencakup agama apa saja, Buddha, Hindu dan yang lainnya. Ini bersifat umum. Namun ayat yang berikutnya itu menunjukkan pengecualian dari wanita Ahlul Kitab. Wa qawlihi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang suci dari Ahlul Kitab sebelum kalian, ini dihalalkan. Dihalalkan bagi kaum muslimin untuk menikahi mereka yang dijadikan sebagai status istri. Status mereka sebagai istri bukan dijadikan sebagai apa itu kekasih gelap atau pacar gelap atau apa saja namanya, maka itu tidak diperbolehkan, muttakhidat akhdan. Namun kalau dia menikahinya dengan pernikahan yang sah, dengan syarat-syarat yang sah, maka hukum pernikahan dengan wanita kitabiyah hukum asalnya sah. Ya'ni fahunna hillul lakum, yaitu mereka wanita muhsanat dari Ahlul Kitab halal bagi kalian wahai kaum lelaki muslimin. Yang keenam, yahrumu 'alal hurril muslimi ay yatazawwajal amatal muslimah. Diharamkan bagi seorang lelaki muslim yang merdeka menikah dengan wanita muslimah budak, hamba sahaya. Tidak diperbolehkan. Asal hukumnya haram. Illa, kecuali. Nah ini pengecualian diperbolehkannya seorang lelaki muslim merdeka menikahi wanita budak, ya, budak yang belum dimerdekakan. Illa idza khafa ala nafsihi zina, kecuali apabila dia mengkhawatirkan kalau dia tidak menikah maka dia akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Ini syarat pertama. Yang kedua, walam yaqdir ala mahril hurrah au thamanil amah. Yang kedua, tidak punya kemampuan untuk membayar mahar untuk menikah dengan wanita merdeka. Atau tidak punya kemampuan untuk membeli budak perempuan. Jadi ini dua syarat harus terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi salah satunya, maka tidak boleh seorang lelaki merdeka muslim menikah dengan wanita yang masih berstatus sebagai budak. Tidak diperbolehkan. Jadi harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, bahwa dia tidak mampu menikahi wanita merdeka. Semua wanita merdeka mensyaratkan mahar yang tinggi sekali misalnya, menyebabkan dia tidak mampu. Ya. Dia mau menikah tapi walinya mensyaratkan harus punya toko emas misalnya. Ya. Sementara kehidupan terbatas, tidak punya harta sebanyak itu untuk menikahi seorang wanita, tidak punya kemampuan. Mau beli budak perempuan, apalagi tidak punya fulus, tidak punya uang dia untuk membeli budak. Kalau dia beli budak perempuan, selesai, tidak perlu dinikahi. Budak perempuan halal bagi seorang yang berstatus sebagai tuan. Ini dia tidak mampu, tidak punya kemampuan membayar mahar, tidak punya kemampuan membeli budak perempuan. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mengkhawatirkan ini kalau dia tidak menikah, maka dikhawatirkan dia akan melakukan perbuatan zina. Dia mengkhawatirkan dirinya. Adapun jika dia tidak mengkhawatirkan, dia merasa biasa saja, dia masih mampu menahan dirinya untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan keji, maka tidak diperbolehkan dia menikahi wanita budak. Fayajuzu hina idzin tazawwujul amatil muslimah. Apabila terpenuhi dua syarat ini, maka diperbolehkan ketika itu seorang lelaki merdeka muslim menikahi budak perempuan muslimah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal muhsanatil mu'minat, famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat ila qaulihi ta'ala" Dzalika liman khasyial 'anata minkum. Barang siapa yang tidak mampu membayar mahar taulan, ya. Taulan ini maksudnya kelapangan. Kelapangan seseorang dari sisi harta yang menyebabkan dia tidak mampu membayar mahar atau tidak mampu membeli budak perempuan. Barang siapa yang tidak mampu untuk membayar mahar untuk menikahi wanita-wanita yang terhormat, yang terpelihara dari kaum mukminat, maka min fatayatikumul famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mukminat, maka dari budak perempuan kalian, dari wanita-wanita remaja yang mukminah. Ini lalu kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hukum diperbolehkannya menikahi budak perempuan liman khasyial 'anata minkum, bagi orang yang mengkhawatirkan terjatuh ke dalam perbuatan zina di antara kalian. Kemudian yang ketujuh, yahrumu 'alal 'abdil muslim ay yatazawwaja sayyidatahu. Diharamkan budak hamba sahaya muslim menikahi tuannya yang perempuan. Tuannya, jadi tuannya ini perempuan. Ya. Budak mau menikahi tuan, enggak boleh. Li'annal ulama ajma'u 'ala dzalik. Para ulama sepakat dalam hal ini, tidak diperbolehkan. Walil munafati baina kauniha sayyidatahu wa kaunihi zawjan laha. Karena ini saling menafikan. Dari satu sisi dia sebagai tuan, budak itu hartanya dia. Hartanya dia, jadi terserah dia mau diapakan, namanya harta. Dari sisi yang lain, kalau dia menikahi tuannya, berarti dia berstatus sebagai suami. Suami itu pemimpin bagi seorang wanita, jadi bertentangan. Sehingga tidak diperbolehkan dan para ulama sepakat tentang diharamkannya. Yang kedelapan dan ini yang terakhir, yahrumu 'ala sayyidi ay yatazawwaja mamlukatahu. Diharamkan bagi seorang tuan menikahi budak perempuannya. Menikahi budak perempuannya. Li'anna 'aqdal mulki aqwa min 'aqdin nikah, karena status dia sebagai budak perempuan itu lebih kuat daripada status pernikahan. Untuk apa dia menikah? Ya, supaya dia bisa berhubungan dengan. Ya, enggak perlu menikah karena Allah Subhanahu wa taala menghalalkan berhubungan dengan wanita yang menjadi budak perempuannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali seorang berhubungan dengan istrinya atau budak perempuannya tidak tercela. Ya, sehingga kalau dia memiliki budak perempuan enggak perlu dia menikahi. Ya. Menikah itu kan khusus. Ada aturan sendiri. Nah, ini sekedar dia membeli dan berstatus budak wanita tersebut sebagai budaknya sudah tidak perlu dia menikahinya, ya, karena tujuannya hanyalah dia ingin bergaul berhubungan dengannya, maka status dia wanita tersebut sebagai harta yang dia milikinya dan dia boleh memanfaatkannya itu lebih kuat daripada status pernikahan. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 8 poin yang disebutkan tentang diharamkannya menikahi seorang wanita dalam waktu tertentu disebabkan karena ada sebab tertentu yang apabila sebab itu hilang maka kembali kepada hukum diperbolehkannya seorang laki menikahi wanita tersebut. Sampai di sini insyaallah semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.